Kudam. Kudam apa? Depan. Ya. Anaknya di depan. Nahu jalastu amama syekhi. Ai kudama, kudama. Ya. Kudam, bukan kudam ya, kudama. Pakai di tasdid kudama. Nanti akan disebutkan nanti. Ya, artinya depan ya, depan. Di depan. Jalastu amama syekhi. Nah, kita sudah sebutkan i'rabnya kemarin. Jalastu amama asyekhi. Amama asyekhi. Aku duduk di depan syekh. Ay kudama. Fajalastu fi'lun wa fa'il wa amama darfu makanin mansub wa bijalastu wa alamatu nasbi al-fathah al-dahir ala akhirhi wa amama mudaf wa syekhi mudafun ayih. Ini kemarin sudah kita sebutkan i'rabnya secara lengkap. Wa qis ala hadzal i'rab baqiyatal amthilatil atiyah, dan kiaskan dengan i'rab ini ya i'rab-i'rab contoh yang setelahnya. Yang kedua khalfa. Wa huwa diddu quddam. Ya, kalau diddu quddam lawan quddam berarti maknanya apa? Maknanya di belakang. Nahu salaitu khalfa al-maqam. Yang ketiga, kudam. Bidamil qaf wa tasdidid dal. Qafnya didomahkan, ya kudama. Dalnya ditasdid, kudama. Ya. Wahwa bimakna amam. Sudah kita dapatkan tadi. Amam bimakna kudam, kudam bimakna amam. Ya, maknanya di depan. Nahu masyasyurti kudama al-amir. Masa asyurtiyu kudama al-amir. Empat. Waro'a. Waro'a. Bilmat. Waro'a. Bilmat. Wahuwa bimakna khalfa. Yaitu di belakang. Nahu. Waqaf. Tu waraa al-imam. Yang kelima Qala wa misaluhu minat tanzil, dan contohnya pada Al-Quran, wara'a fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Maka mereka mencampakkannya, itu mencampakkan Alkitab, di balik punggung-punggung mereka. Yang kelima, fauqa. Wahuwa ismul makan al-ali. Tempat makan yang tempat, nama untuk tempat yang tinggi, yaitu di atas. Nahu. Jalas tu. Fauqa al-kursi. Wa misaluhu minat tanzil qawluhu ta'ala. Wahuwa al-qahiru fauqa ibadih. Ya, dan dia al-qahir, maha perkasa di atas hamba-hambanya. Yang keenam, tahta. Huwa-huwa ismul makan as-safil. Nahwu jalastu tahta asy-syajarah. Tahta adalah nama tempat yang rendah, itu di bawah maksudnya. Aku duduk di bawah pohon. Wa misaluhu minal kitabil aziz qauluhu jalla tsana'uh id yubayyi'unaka tahta syajarah. Contohnya dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Yang ketujuh, inda. Wa huwa ismul makan al-qarib. Nama tempat yang menunjukkan dekat. Ya, dekat. Biasanya diterjemahkan di sisi. Ya, di sisi. Nahu jalastu indal muallim. Baik, maknanya dekat. Qurbal muallim berarti. Wa misaluhu minal Qur'anil Karim qaulul haqqi jalla jalaluh khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang kedelapan, ma'a bi fathi al-ain. Ma'a wa sukuniha wal fath afsah. Yaitu bisa ma'a, bisa ma' tetapi kalau dikatakan wal fath afsah, maka yang lebih fasih adalah fathah, ainnya difathahkan, yaitu ma'a. Nah, ini istilah-istilah dalam kitabun nahwu juga harus dipahami. Kalau dikatakan afsah, ya bukan berarti yang ghairu afsah, ya yang itu tidak benar. Ya, tetapi afsah itu berarti dia lebih fasih saja. Ya, lebih fasih. Ya. Terkadang juga dikatakan misalnya aksar. Aksar menunjukkan penggunaan. Ya, penggunaannya lebih banyak yang ini gitu. Tapi terkadang ya dia afsah belum tentu aksar penggunaannya. Wahuwa ismu al-makan ya. Limakani al-ijtima wal-musahabah. Dan ini nama untuk tempat ismun lil, oh ini pakai lil semua sebenarnya. Lil makan al-ali. Safir al-makan al-qarib. Untuk makan tempat berkumpul dan musahabah, menunjukkan musahabah. Ya, menyertai. Nahu jalastu ma'azaid. Jalastu ma'azaidin. Ai musahiban lahu, yaitu menemaninya. Wa mithaluhu min at-tanzil qaulul haqqi jala jalla fi ala jalla fi ulahu wallahu ma'as sabirin. Ya, Allah menyertai orang-orang sabar, bersama orang yang sabar. Ya, di sini ma'anya ma'iyah khasah. Ma'iyatullah al-khasah. Ini pelajaran di akidah. At-tasi' iza'a. Yang ke-9, iza'a. Bikasril hamzatil ula ma'almat. Iza' bi kasrati. Hamzatil ula ma'a al-mad. Wahuwa bimakna muqabil. Nahu jalastu iza'a an-nil. Iza'a, kalau dengan contoh yang disebutkan, iza'a, muqabil, maksudnya di seberang. Bisa juga sebenarnya di hadapan, berhadapan. Bisa juga di seberang. Ya. Yang ke-10, hidaa bidzal al-mu'jamah ma'al mad. Hidaa bi adzal al-mu'jamah ma'a al-mad bidzal al-mu'jamah, artinya yang bertitik. Mu'jamah itu bertitik, berarti dia dzal bukan dal, ya, supaya menghindari kalau salah tulis dengan ada kata-kata mu'jamah. Tahu yang dimaksud adalah adzal bukan dal. Bimakna koriban. Jalastu hidha ad-dar ay qariban minhu. Nahu. Jalastu hidha ad-dari ay qariban minhu. Yang ke-11. Tilqa'a. Wahuwa. Bima'na iza'a. Yaitu muqabil nahu jalastu tilqa al-Ka'bah. Berarti kan di hadapan, kalau dikatakan tilqa al-Ka'bah di hadapan. Tilqa al-Ka'bah. Ay muqabilaha. Wa mithaluhu minal kitabil mubin qawlul latifil khabir. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Yang ke-12, huna. Yang ke-13 adalah huna bi dhammil ha. Wahuwa ismul isyarah lil makan al-qarib. Ya, ini perhatikan dia isim isyarat. Ya, isim isyarat. Kalau isim isyarat berarti padanannya apa? Hadza, hadhihi. Ya. Tetapi dia mengandung makna dorfi, makna dorf. Ya. Kalau kita terjemahkan huna maknanya adalah di sini. Ya. Di sini. Ada isyaratnya, ada dorfnya. Dan menunjukkan isim isyarat untuk tempat yang dekat. Nahu jalastu huna ay fil makanil qarib, yaitu di tempat yang dekat, yaitu di sini, artinya di sini. Ya. Nahu jalastu huna ay fil makanil qarib, yaitu di tempat yang dekat, yaitu di sini. Wa misaluhu minal qur'anil azim qawlul malikil adl falaysa lahul yawma hahuna hamim. As-salisa asyara, yang ke-13, sama bi fathi al-musallasah. dengan yang bertitik tiga difathahkan. Apa bertitik tiga? Sa. Difathahkan. Sama. Bukan summa. Kalau summa nanti menjadi harful ataf. Sama. Wahuwa. Ismu al-isyarah. Li al-makani al-ba'id. Isim isyarah untuk tempat yang jauh. Nahu jalastu sama. Ay hunalika fil makanil ba'id. Nahu jalastu sama. Ay di situ. Ya, hunalika fi al-makani al-ba'id. Di situ, di tempat yang jauh. Di sana, di situ. Bisa. Ya, sama seperti huna, dia isim isyarah, tetapi mengandung makna dzarfiyah. Wa misaluhu minal kitabil mubin qawlul azizil hakim wa azlafna thamma al-akharin qala fajami'u asma'il makan fi hadhil amthila mansubatun ala darfiyya al-makaniya bil fi'lil mutaqaddim wa yaltahiku biha ma asbaha min asma'il makan nahu yamina wa shimala wa nahuhuma. Seluruh nama-nama tempat pada contoh ini dalam keadaan mansub, ya, sebagai dharful makan yang disebabkan amilnya adalah fi'il yang sebelumnya dan mengikuti yang demikian itu apa yang sepertinya dari nama-nama tempat seperti yamin, shimal, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, dan seterusnya. Faedah, contoh. Ad-durufu minha ma huwa mu'arrab wa huwa mu'arrab wa huwa al-akthar wa minha ma huwa mabni ka amsi wa huna wa nahwihima taqulu jalastu huna amsi. Faedah. Dharaf, ada yang dia mu'rab, ya, kebanyakannya. Jadi ini yang kebanyakannya, sebagaimana contoh-contoh kita, kebanyakannya. Dan ada yang mabni, contohnya amsi. Ya, amsi, ini mabni. Begitu juga mabni ala al-kasr. Wa huna, huna mabni ala as-sukun. Wa nahwihima, taqulu jalastu huna ansi. Ya. Taqulu jalastu huna amsi. Huna di sini dharaf makan, amsi dharaf zaman. Fa huna ism isyaratin mabniun ala sukun fi mahali nasbin ala dharfi al makaniyah. Ya, mabniun ala sukun fi mahali nasbin ala dharfi al makaniyah itu sebagai dharaf makan. Wa amsi mabniun ala kasr fi mahali nasbin ala dharfiyah az-zamaniyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, berarti selesai kita dari pembahasan maf'ulun fi. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan al-hal. Naktafi lahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.